agama sebelum kita juga Nasrani, Yahudi, ada syariat-syariat saum bagi mereka walaupun polanya berbeda. Terlihat ada di ayat Al-Baqarah 183 itu, kama kutiba ala ladina min qablikum. Perlu pembuktian dong, benarkah orang dahulu diperintah saum? Buka dong di Barnabas, di Matius 45. And when you fast, don't look dismal. Kalau engkau saum, tong baut, camerut, camene, males, baru buten, tesi banget, ya. Like the hypocrite, saum seperti itu saumnya orang munafik, teikhlas, ingin kelihatan manusia lulus, ya. And when you fast, anoint your head and wash your face. Ketika kamu saum, cuci muka, sese banget, minyaki rambut gagah, atau juga tepuasa kalem, weh. Beraktivitas perang naon, weh. Ya, merangan hawa nafsu maksudnya. Urang teu beretika sih. Tina sahur nu salah wae, puting-ting teh geus teu nyunah. Deket ka subuh, imsak tuh menahan, mendekatkan ke waktu subuh. Maka imsak yang sungguhnya adalah adan. Ima sahur kaberangan, biasanya menjelang akhir. Wah, da sarorean lah. Hayang geus saum teh. Eh kagok dua poe deui. Sok mamah ge. Jigana sahurna tiheula da bari nyeunastar kue semprit. Bawaan kalemburnya. So kayak salahur sorangan baru dak nyamah. Enon dengan anak ting tinggal iwan na kulkas. Si mama sare kan sahur wanu nyiapkan. Tuntuna jam di masjid parantos mendekatkan kepada waktu imsak. Tinggal 7 menit. Gebeg! Aduh, aing can sahur di tinggal di kulkas. Oh, pop mie teboga. Ayah, dina freezer, kangkung. Heuras. Kan ngabatu tengah-tengah aya wadah pop mie cai galonan asupkeun masakoan karek ge dua huap da geus tereh teu dicapek heula langsung setengah kangkung teh geus ka jero setengah di luar keneh di masjid suara sirine bijeuh setengah di jero keneh setengah keluar ya perlu patwa ieu. Di telek bata ada geus imsak. Di betot utah bata. Bawa ke masjid. Ustad. Ya abi saum kaberangan. Apa yang terjadi? Ya setengah geus ka jero. Setengah luar kene. Kumaha Ustad? Sing sabar, kaitkeun we ka nu beho. Ke magrib buka. Di magrib teh tajia teh ku kangkung nu eta. Iripuh saum teu make ilmu mah bro. Tak halus ye ya, pangajian sameme saum. Ket kembangkeun ku tanya jawab ya. Pertanyaan biar juara ya. Jadi ke orang dulu pun diperintahkan saum ini ngan saumnya ikhlas tidak. Maka di ayat berikutnya di Barnabas da Injil nu ayeuna mah geus teu asli, Bibel nu ayeuna mah edisi Vatikan geus teu asli dirubah ku para Paus Paulus nu aslina da. And when you fast, sepohote tara inget, ey. Jadi mun puasa, sunah nama kia, tong hayang kaciri, ku jelema, kudu hayang kacirina ku Allah, tadi disebut ihsan. Ibadah teh ka Allah, seakan-akan kau melihat Allah, kalaupun kau tidak melihat Allah, Allah melihatmu yakin. Jadi sok aya penyesalannya, dina saumah, budak, jam salapan, kan can wajib puasa ya budak mah. Jo awurkeun ngan meja urang teh. Padahal teh bulan puasa. Pilus Garuda. Berarti kan sok refleks teh daripada mubazir alungkeun. Lung, cakrek. Cakrek kitu juga lumba-lumba, cakrek. Kapangi ku lanceukna. Aya enggak saung? Astagfirullah, ai kamu ngabejaan teh hengke. Can wareg maksudna mah. Da sabobok oge poho mah teu nanaon. Ngan ulah diniatan ai suka naik poho. Ulah. Aduh ini nyeri hati ada, nyage teka aja. Diutahkan dia. Baik atuh Ustaz, da pohonnya geus weh. Itu buka teh hambar karena merasa ternodai saum kita teh. Kabayang teh nu ngahajakeun teu puasa. Batur sahur, ngilu sahur, batur buka, ngilu tiberang batur puasa. Si eta dahar samangka, diajak buka bersama. Teka ciri, da ai garing bibir mah ku hair dryer ge garing atuh. Datang pura-pura leles buka bersama Allah tahu enggak kita puasa atau enggak? Dah hambar atau tengena? Tak iya hebatna saum teh. And when you fast, pohodai ayatna. Oh, and when you fasting me not be seen my man but by your father. Jadi kalau kau saum, jangan ingin kelihatan manusia, tapi but by your father, kepada Allah yang melihatmu. Itu teh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Matak siapa yang tahu kita saum? Maka nu diperintah untuk melaksanakan saum ini siapa? Mereka yang beriman. Yang yakin Allah melihatnya. Da preman ge atuh bulan puasa mah imanna naik, buktina daharna nyarumput. Ya, era berarti al-haya'u minal iman. Ngadat preman jung berung mah. Jung berung kan rame tajam sakieu mun Ramadan teh nu ngabuburit. Sebelumnya jam 12. Hayu preman-preman pasar mah nya, budak didinya koboy-koboy. Sehari dua hari masih menghargai tilu poe mah nya biasa we sambutan mah ngajareblag na sepanduknya. Warung nasi suka lapar misalkan. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 14 sekian Hijriah. Wah, di mau mana spanduk rabeng. Tapi di bawah spanduk suku ngagarantung. Da moal mungkin kertadarus mah mah. Ku Allah dibukakeun, dak spandukna muka ku angin. Bener we, keun narinyoh Indomie. Dindogan dicengekan, nginumna lemon tea ngararesang. Pika sebelum tuh. Tong bro urang ustaz. Preman we ngadat. Cik atuh bro, balik eta atuh harga anu puasa dahar-dahar tutupan. Tuh didenge da kagok meureun. Aina preman datang ini. Kieu ye. Harga anu puasa karunya batuna puasa maneh ngadat minimal tutupan hargaan. Asup we diuk teh manis hiji. Dehidrasi. Ya. Nah jadi bulan puasa mah syahrut tauhid. Hanya Allah yang melihat ibadah kita. Salat ka ciri gerakna, umroh haji ka ciri initna, zakat ka ciri mayarna, syahadat ka ciri akadna. Tapi kalau saum, ini kesempatan untuk kita mengasah kembali ketauhidan kita secara utuh kepada Allah. Maka obat musyrik mah ikhlas. Musyrik itu kan riya, terkecil, hayang ka ciriku jelema, lawanku ikhlas. Tah saum teh tarbiyah pesantren untuk bagaimana keikhlasan kita kembali. Maka buruh nanti Allah sebagian fadilah saum farhatani lisaim. Dua kebahagiaan bagi orang saum. Satu ketika berbuka saya penuh ya tong ngondang urang Ramadan aya mah geus beak hayang balik ka imah ge hese. Kenapa Ustaz Ebi Ramadan jadwalnya penuh tingali tiap Ramadan spanduk. Berbukalah dengan yang manis. Karena orang manisnya di arondangan. Nya. Tapi tong berbuka dengan yang manis. Berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya gak jelas. Nya. Karek manggih teh manis ge. Wah, tiberang mah dibayang-bayang. Segala, ngunah mun sanggu iyo. Sanggu, pokoknya pika sebelun mah tiberang mah. Ningalina naon teh. Jeung eta na TV ngajakeun iklan teh dahareun we. Hayang ada hartipina. Tapi pas tajil mah duh. Ku hormati lu di baturan Raisa ge meni wareng tuh. Nya. Kan sunahna hormati lu untuk karbohidrat. Kuat tarawih ge urang tilu nu nyanahna lain kormana tiluna, tilu mangkok cenoa, tilu mangkok baso, tilu mangkok rujak cuka. Ieu tarawehna teh ngabugigag kieu. Kagak robeuteung. Tak sok keuheunya ka imam nu panjang bacaanana. Geus tong dionang di cenah. Aneh urang mah Ramadan mah nu beuki Yasin wae ngamek Yasinna dibawa kana taraweh mah. Heuh si ustaz koplok bet maca Yasin. Aing wareg teuing ya aduh angeusna jam sabaraha cenah. Qulil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin ngajakeun. Wal Qur'anil Hakim ceuk tong donang di ceuk bejakeun ka DKM. Innaka laminal mursalin. Allahu akbar geuning pondok. Sia teh na salat wae suudon. Yasin teh keur 11 rakaatun pas. Sing bisa wae ngatur ayatna. Faqra mata yasaro minal Qur'an.